بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, saya ingin tegaskan dari ayat yang tadi disebutkan dan dibacakan oleh adinda kita. Yang pertama, saya ingin mulai dengan satu tokoh muslim, Qadhi Iyad. Beliau punya kitab namanya Ash-Shifa. Beliau berasal dari Maroko, ya, dan menulis keterangan-keterangan dalam kitabnya itu yang sangat mengagumkan sampai membuat barat terheran-heran. Di antaranya adalah bagaimana tentang seorang, maaf, pria berasal dari wilayah yang sangat terasing, tidak banyak dikenal kemudian di muka bumi, tiba-tiba menjadi tokoh yang sangat diagungkan, bahkan di belahan bumi ketika disebutkan namanya Muhammad, maka mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, ternyata sifat-sifat mulia ini itu bisa membuat orang barat terheran-heran, tidak mampu menemukan rahasianya, yang salah satunya adalah beliau katakan ada amilun rohi, ada penggerak dari spiritual, dari rohiyah yang menjadikan beliau memiliki karisma tersendiri dalam tatanan masyarakat barat. Beliaulah yang memberikan makan anak-anak yatim, memberikan makan orang-orang membutuhkan, membantu orang-orang sekitaran dengan segala kelembutannya. Maka Masya Allah, ketika beliau dilempari dengan batu, disiksa dengan berbagai hal yang sulit untuk kita lukiskan. Ketika orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak membalas? Ketika orang-orang mengatakan, ya Allah, kenapa Anda tidak, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak berdoa? Maka apa jawaban Nabi SAW? Saya tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka, untuk mencela mereka, tapi saya adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan dorongan kebaikan-kebaikan. Karena itu, wajib bagi kita setiap kali kemudian kita ingin merindukan Nabi, ingin mengagungkan nilai-nilai Nabi, maka kita harus berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat kasih sayangnya. Kemudian yang kedua, hudan petunjuk-petunjuknya, dan yang ketiga syifaun, yaitu nilai-nilai yang bisa mengobati hal-hal yang sekiranya bisa menghilangkan berbagai keresahan dalam kehidupan kita. Kalau dikaitkan dalam konteks maulid yang tadi dibincangkan, ketika datang momentum apapun ingin kita mencintai Nabi, maka hadirkan tiga nilai tadi dalam kehidupan. Maka orang Islam yang mengikuti Nabi, dia harus punya rahmat, dia harus mengikuti hudan, dan dia juga harus, mohon maaf, menghadirkan solusi dalam setiap kegelisahan yang muncul di sekitaran kita. Wa min zikrillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, azim al-ayah, sallallahu alaihi wa sallam wa zikrun lillah. فمن صلى عليها صلاة صلى الله بها عليها عشرة صلى الله بها عليه عشرة. قصة لطيفة نكتة. كانت قرية في إحدى الجزر دخلها التبشير، وللأسف بعض المسلمين، وهذا يقع هنا عندكم للأسف في إندونيسيا في جزر، وانتبهوا لهذا هذه المشكلة. جزا الله الأستاذ نببان على عمله وهو ينتبه لهذا الموضوع. الحمد لله معنا أخ قد أسلم قبل يومين من كوبان، الحمد لله. قرية أسلمت، فكانوا يبشرونهم يوم الأحد سيرفيس يعني. فذكر هذا القس النبي محمد، فقال محمد، فكل الذين دخلوا في المسيحية قالوا صلى الله عليه وسلم في الكنيسة. فقال الله، أنتم دخلتم لا تقولوا هذا، قالوا لا، محمد هذا صلى الله عليه وسلم، هكذا نعرف. Masya Allah, sampai saking lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terbiasa di lisan orang-orang Islam. Saya punya kisah yang kecil sedikit saya yang unik. Satu kali ada misionaris, dan saya ingatkan Anda untuk hati-hati dengan gerakan misionaris ini, karena sudah masuk dalam lingkaran wilayah-wilayah kita di Indonesia. Semoga Allah muliakan Ustaz Nababan, ya, yang juga beliau, Masya Allah tadi disebutkan, banyak usaha-usaha untuk bisa menebarkan nilai Islam pada kalangan yang non-muslim. Alhamdulillah telah masuk Islam juga. Ada sahabat kita datang, 2 hari baru diislamkan dari Kupang. Ya, insya Allah semoga kita doakan beliau istiqomah dalam keislamannya, insya Allah. Ya, saya punya kisah menarik kata beliau. Di satu kali ada seorang misionaris masuk kemudian ke satu wilayah, kemudian menghadirkan orang-orang Islam ke dalam gereja yang sudah kemudian didakwahi oleh mereka. Ketika disebutkan kalimat Muhammad oleh misionaris ini, tiba-tiba otomatis di lisan mereka mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka baru diajak masuk Kristen. Jadi ketika disebutkan Muhammad, mereka katakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata misionaris ini, jangan pakai Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, tidak, cukup Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda bisa bayangkan, fitrah kita dengan kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap disebutkan kalimat Muhammad, maka mengalir di lisan kita Sallallahu Alaihi Wasallam.